Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada surah Al-Hajj ayat ke 31. Yang berbunyi yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunafa'a lillahi ghayra musyrikin bih wa man yushrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Yang artinya adalah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat-tempat yang jauh. Ayat ini menjelaskan, menyebutkan ada dua sifat saja yang bersifat umum dari sekian banyak sifat, yaitu sifat hunafa, yaitu sifat hunafa dan tidak syirik kepada Allah. Hunafa'u artinya, hunafa adalah berbentuk jamak dari hanif, maka aslinya adalah bengkok dan tidak lurus, tapi bukan berarti menyimpang. Karena dia menyimpang, karena menyimpang dari sebuah penyimpangan justru adalah lurus itu sendiri. Terus Allah menyifat Ibrahim alaihissalam dengan Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah, langit tidak pernah ikut campur dengan mengirimkan risalah yang baru pada suatu kaum, kecuali ketika kerusakan yang telah begitu merajalela, kesesatan telah menebar kemana-mana, sarana untuk mendapatkan petunjuk sudah sirna, tidak ada lagi yang mengingatkan manusia akan perbuatan baik dari dirinya sendiri, perasaan, agama, masyarakat maupun lingkungannya. Sebetulnya dalam diri manusia terdapat kekuatan dan naluri dan pencegah, tetapi naluri itu terbenam oleh kuatnya hawa nafsu dalam dirinya. Nah, bila tidak ada lagi yang bisa mengingatkan manusia baik dari dalam maupun dari luar dirinya, barulah Allah mengutus Nabi yang baru dengan risalah yang baru, dengan peringatan yang baru. Hal ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat, sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang ayat ini menjelaskan kepada kita sebagai ulangan bahwa kalau memang sudah Allah berikan peringatan dengan ini tidak dikerjakan, Allah berikan ini tidak dikerjakan, maka jelaslah Allah mengutus langit, burung dan angin, semua alam akan berkata untuk menyaksikan kebejatan dan kejahatan manusia di alam semesta ini. Terima kasih Ustaz Suhaidi. Bahwasanya ayat yang kita kaji ini dimulai dengan hunafa alillah. Kata-kata hunafa ini adalah diperuntukkan betul-betul orang yang ikhlas. Apapun yang terjadi sama dia, dia tidak pernah surut dalam ibadahnya. Dia selalu menjalankan perintah Allah, sholat lima waktu dan yang lain-lain sebagainya. Karena di dalam ayat yang lain dikatakan mukhlisina lahuddin hunafa'a, sudah mukhlis hunafa'a. Hunafa'a apa? Yukimunas sholata wa yu'tunaz zakata, tidak akan pernah berkurang dari apa yang sudah dikerjakan sebelumnya menjadi ketaatannya dalam ibadah. Itulah ciri-ciri orang yang ikhlas betul-betul di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghairu musyrikin, dipatokkan di sini tidak ada yang musyrik, tidak ada yang sekutu kepada Allah. Kalau masih bersekutu kepada Allah, dia belum dikatakan orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah tersebut. Makanya Allah mengancam, wa may yusyrik billah, maka ketika dia itu tetap bersekutu selain kepada Allah, maka orang-orang itu dianggap musyrik, seperti seakan-akan benda meteor itu jatuh dari langit, terus benda meteor itu tidak bisa lagi diarahkan. Begitulah pakai annama kharra minas sama. Bahkan di sini ketika jatuh dari langit, fatakhthafuhu thair, disambar oleh burung, atau dia hanyut ke sana kemari terombang-ambing oleh angin yang begitu kencang sehingga membawakan dia kepada tempat yang lebih jauh. Artinya dia betul-betul dalam kesesatan, yang mana kesesatan itu yang sudah betul-betul tidak bisa ditolerir lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena Mekah Madinah adalah betul-betul tempat ibadah yang sangat tinggi nilainya, yang Allah turunkan beribu miliar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada makhluk yang tidak mendapatkannya, yaitu ketika dia betul-betul bersekutu kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu saja, Nang. Wah, sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq dan sebelumnya oleh Ustaz Suhaidi. Saya melihat apa yang disampaikan pada hari ini sudah cukup baik. Cuman saya ingin mengambil kesimpulan saja bahwa ayat 31 ini memberi pesan kepada kita, sungguh sangat tidak layak seorang haji menyekutukan Allah. Orang yang telah menunaikan ibadah haji, baik laki-laki ataupun perempuan, Pak Haji ataupun Bu Haji, Bu Hajah masih menyembah selain Allah. Ini tentu sangat kontradiksi, ini tentu sangat bertolak belakang. Maka Allah menggambarkan orang yang masih menyekutukan Allah sementara dia telah haji, bagaikan orang yang dicampakkan dari langit, kemudian disambar oleh burung dan dihanyutkan oleh angin. Gambaran bagaimana seorang yang tidak memiliki pendirian, orang yang tidak memiliki Tuhan, terombang ambing dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita yang sudah menunaikan ibadah haji dapat lebih taat dan lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum menunaikan ibadah haji dapat mempertebal iman dan dapat menyaksikan bagaimana keagungan Allah ketika berada di Mekah dan di Madinah. Ya, 2 menit lagi. Kesimpulan. Kesimpulan bahwa ayat itu menjelaskan kepada kita ketika mengerjakan ibadah haji, kita harus senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan sekembalinya juga dalam keadaan meningkatkan kualitas ibadah. Apa-apa yang kita perbuat di dalam pelaksanaan-pelaksanaan haji, baik melempar jumrah, tawaf, sa'i dan sebagainya, itu suatu bukti bahwa keikhlasan kita, sehingga pengaruhnya ketika kita melakukan ibadah haji, pulang ke Indonesia akan mendapatkan keikhlasan dan semakin takwa dan semakin kuat beriman dan beramal dengan dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.